نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitabut Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sudah selesai dari bab Maja'a fi Tatayyur, nas-nas yang datang tentang At-Tatayyur masuk kepada Masail. Ya, kita akan masuk pada Al-Masail yang masalah-masalah yang berkaitan dengan bab ini. Ya. Kemudian baru pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala fihi masailu al-ula At-tanbih ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Baik. Masalah yang pertama At-Tanbih. Peringatan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah innama ta'iruhum, bahwasanya kesialan mereka itu hanya ada di sisi Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ta'irukum ma'akum, itu qalu ta'irukum ma'akum. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu bersama kalian. Baik. Apa maksudnya dari masalah yang pertama ini? Yaitu yang berkaitan dengan makna ayat. Ayat yang pertama, ya, pada surat Al-A'raf ayat 131. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, ala innama ta'iruhum indallah. Ketika mereka ditimpa keburukan, ya, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, ya tayyaru bi Musa wa mama'ah, mereka merasa sial, merasa bahwasannya kesialan itu disebabkan oleh Musa dan yang besertanya. Ya, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasannya kesialan mereka itu, ya, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Adapun ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum, yaitu ketika dikatakan, ya, inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami merasa sial dengan kalian. Maka dikatakan, ya, mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu bersama kalian. Ya. Taib. Syahidnya di sini bahwasanya kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai likay yatanabbaha al-insan fa inna dhahiral ayatain at-ta'arud wa laysa kadhalik. Ya, supaya, ya, yatanabbaha al-insan, orang itu ngeh, apa ngeh itu, ya, dia awas terhadap ayat ini, bahwasanya dua ayat ini sepertinya ta'arud, sepertinya bertentangan. Yang satu mengatakan, ya, innama ta'iruhum indallah, ala innama ta'iruhum indallah, bahwasanya kesialan mereka, ya, adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan qalu ta'irukum ma'akum, ya, kesialan kalian itu ada pada kalian. Ya. Lalu yang benar mana? Kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Fal Qur'an wa sunnah la ta'aruda bainahuma wa la ta'aruda fi dhatihima. Karena Al-Qur'an dan sunnah tidak ada kontradiksi antara keduanya. Ini juga sebagaimana yang kita jelaskan pada pelajaran usul tafsir dari malam. Ya. Wala ta'aruda fi dhatihima. Ya, yaitu Al-Qur'an ayat satu dengan yang lain tidak sama sekali tidak bertentangan pada zatnya, yaitu ayatnya tidak bertentangan. Yang mungkin terjadi pertentangan adalah apa yang kita pahami sebatas keilmuan kita. Kita memahaminya seolah-olah itu bertentangan, itu saja. Wakilnya, kenyataannya sama sekali tidak. Innama yaqa'u ta'aradu hasba fahmil mukhatab. Ya, pertentangan itu terjadi apa? Sesuai dengan pemahaman kita. Ya, sesuai pemahaman kita, keilmuan kita, keterbatasan ilmu kita. Dan nanti akan pelajaran kita usul tafsir itu ada bab khusus tentang ayat-ayat, ya, bukan muhkam mutasyabih, tapi ada ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan satu dengan yang lain, tapi padahal tidak, karena sama sekali tidak. Ya, waqad sabaqa bayanul jam'i anna qawlahu ala innama ta'iruhum indallah anallahu wal muqaddiru dhalika wa laysa Musa wala ghairah minar rusul. Ya. Dan telah dijelaskan, ya, bagaimana kita menggabungkan antara dua ayat ini, yaitu bahwasanya yang pertama ala innama ta'iruhum indallah, kesialan mereka, ya, indallah, ada di sisi Allah, yaitu Allah yang menakdirkannya. Ya, Allah yang menakdirkannya, Allah menakdirkan, ya, yang baik ataupun yang buruk, Allah yang menakdirkannya. Mereka sial, Allah menakdirkannya. Ya, bukan Musa atau yang lainnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ta'irukum ma'akum, yaitu mimba bisabab. Sebabnya saja kalian sebab dari kesialan itu karena perbuatan kalian. Ya, sehingga kalian sial. Tetapi yang menakdirkan dan menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ats-tsaniyah, masalah yang kedua, nafyul adwa, penafian al-adwa. Apa al-adwa? Penyakit menular. Ya, waqad sabaqa annal murada binafiha nafyu ta'thiriha binafsiha. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya yang dinafikan adalah, ya, nafyu ta'thiriha binafsiha, bahwasanya penyakit menular itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa ada ketentuan dari Allah. Ya, ini untuk menggabungkan beberapa nas ahadis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah wa la hamah, dan seterusnya. La adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, tetapi banyak hadis-hadis, ya, yang menyebutkan ada penyakit menular. La yuradu mumridun ala musih. Ya, begitu juga far firra minal majzum firaraka minal asad. Ya, larilah engkau dari al-majzum. Al-majzum atau judam itu penyakit yang berbahaya dan sangat menular. Ya, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Tadi juga la yurad mumridun alal musih. Ya, tidak dicampur antara unta yang sakit dan unta yang sehat. Taib. Menunjukkan ada. Tetapi yang dinafikan di sini kan, ya, kata para ulama adalah apa? Adalah keyakinan bahwasanya penyakit menular itu menular dengan sendirinya. Ya. Tetapi melainkan dengan apa? Dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Qala as-salisah, yang ketiga, nafyu at-tiyarah, menafikan atau penafian at-tiyarah, tatayur. Tatayur itu tidak ada. Apa yang tidak ada? Pengaruhnya. Kalau orang yang bertatayur banyak, ya, orang yang bertatayur itu banyak. Tatayurnya sendiri ada, tetapi yang tidak ada adalah pengaruh yang dikhawatirkan. Ya, pengaruh yang dikhawatirkan itu yang tidak ada. Orang yang melakukan tatayur banyak. Ya, mitos-mitos yang dianggap yang menjadi, ya, hal-hal yang ditakutkan di masyarakat banyak. Ya, ada. Apakah benar adanya? Itu yang dinafikan. Ya, itu yang dinafikan. Ya. Apakah misalnya angka 13 angka sial? Anggapan bahwasanya angka 13 angka sial ada apa tidak? Ada. Angka 4 angka sial ada, dianggap demikian. Sehingga yang terjadi adalah apa? Ya. Nomor enggak boleh nomor 13 menjadi 12A, 12B atau dari 12 loncat ke 14. Ya, 1 2 3 5 enggak ada 4-nya. Ya. Karena dianggap bangsa tertentu menganggap itu adalah angka sial. Nah, kalau setiap bangsa memiliki angka sialnya masing-masing, enggak usah berhitung kita. Gimana coba? Yang satu menganggap angka 1 sial, yang lain menganggap 2 sial, yang lain menganggap 3 sial. Terus gimana? Ya. Ada enggak? Ada. Tapi benar enggak? Enggak benar. Ya. Kenapa kok angka menjadi sial? Nah, ini aneh. Ya. Memang hal yang keluar dari syariat itu aneh. Harusnya. Apa yang dinafikan? La adwa wala tiyarah, yaitu pengaruhnya. Bahwasanya tidak benar angka 13 angka sial. Bahwasanya tidak benar burung gagak itu, ya, sebagai tanda kesialan. Kucing hitam sebagai tanda kesialan. Ya. Hari-hari tertentu, hari Selasa, hari Sabtu bukan hari yang baik untuk melakukan usaha, melakukan dan lain sebagainya. Ya. Keyakinan yang seperti itu yang dinafikan. Ar-rabi'ah, nafyu al-hamah. Waqad sabaqa tafsiruha. Ya, di sini disebutkan fusirat bi tafsirin, ditafsirkan dengan dua tafsir. Bahwasanya yang pertama, ya, alhama adalah tayr, burung ma'rufun yushbihul bumah. Ya, burung yang ma'ruf yang menyerupai burung hantu. Atau burung hantu itu sendiri, alhama adalah al-bumah, yaitu burung hantu. Ya, taz'umul Arab annahu idza qutilal qatil, orang bangsa Arab, ya, mengatakan bahwasanya mitos zaman dahulu, kalau ada orang yang terbunuh maka tulangnya, tulang orang yang terbunuh itu berubah menjadi burung hantu tadi, hamah tadi, tatiru wa tasruh, ya, terbang ke sana sini, ya, terus berbunyi sampai dibalaskan dendam orang yang terbunuh tadi. Ya. Kalau cerita-cerita hantu ini banyak Indonesia ya, udah di film juga ya. Kalau orang terbunuh jadi apa namanya, arwah gentayangan, roh penasaran. Nah, ini penasaran, rohnya penasaran. Kalau hilang penasarannya sudah, nggak jadi roh penasaran lagi. Kan aneh. Ya, tafsir yang kedua dari hama, anna ba'dal arab yaqulun alhamah minat tayr al-ma'ruf yat at-tayrul ma'ruf lakinnahum yatasha'amuna biha fa idza waqa'at ala baiti ahdihim wa na'qad qalu innaha tan'uq bihi liyamut wa yataqiduna ala hadza dalil qurbi ajalihi. Ya, keyakinan yang lain mengatakan ya, burung hamah tadi, burung hantu ini tadi, ya, orang merasa sial kalau misalnya hinggap di rumah orang tertentu kemudian berbunyi, ya, maka ini sebagai pertanda bahwasanya penghuni dari rumah tersebut akan mati. Ya, keyakinannya ada nggak? Ada, dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik, ya, walahamah, ini menunjukkan keyakinan itu ada. Al-khamisatu nafyu as-safar, fenafian as-safar. Ya, kila innahu syahrus safar. Ya, dikatakan bahwasanya yang dimaksudkan Safar adalah bulan Safar. Ya, bulan Safar setelah Muharram, bulan kedua. Kanatil arabu yatasha'amuna bihi wala siyama fi nikah. Ya. Bangsa Arab mereka yatasha'amuna bihi, mereka merasa sial dengan bulan ini, terutama dalam perkara pernikahan, dianggap bulan sial, bulan Safar. Wakila innahu da'un fil batn yusibul ibil wa yantakil min ba'ir ila akhar. Ya, penyakit yang ada pada perut. Ya, penyakit yang ada pada perut yang menimpa unta dan berpindah dari unta satu ke unta yang lain, artinya di penyakit menular, dinafikan seperti al-adwa tadi, yaitu dinafikan taksir binafsihi. Ya, bahwasanya menularnya adalah karena dia menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wakila innahu nahyun, yaitu masih tadi as-safar, nahyun anin nasi'ah, larangan untuk melakukan nasi'ah, penundaan, yaitu penundaan seperti itu. Fa idza aradu kanu fil jahiliyah yunsi'un, fa idza aradu al-qital fi syahri muharram istahallu wa akharul hurmah ila syahri safar. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram, ditambah Rajab, 4 bulan. Nah, di bulan haram ini tidak boleh terjadi peperangan. Nah, bangsa Arab kalau ingin melakukan peperangan di bulan haram, ya, misalnya Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, mereka jadikan itu bulan halal, ya, bulan haramnya ditunda ke bulan Safar. Ya. Diakali sama mereka. Nah, ini semua tidak ada. Tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Qala as-sadisatu annal fa'la laysa min dhalika bal mustahab. Bahwasanya al-fa'al, ya, rasa optimis, tafa'ul, ya, laisa min dhalika bal mustahab, bukan termasuk dari tatayur, bahkan dari perkara yang mustahab. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuni al-fa'al, ya, dan aku yu'jibuni, merasa kagum terhadap perasaan al-fa'al, yaitu percaya diri, bisa optimis, ya, yang disebabkan dengan kalimat thayyibah atau sesuatu yang lain. Dan ini tidak termasuk dari tatayur, ya, karena dia tidak menghilangkan tawakalnya kepada Allah. Dia tidak menyandarkan kepada bahwasanya, oh, ini pasti dia berhasil, tidak. Tapi menambah keoptimisannya saja, menambah motivasinya dia untuk berbuat. As-sabi'atu tafsirul fa'al, ya, tafsir atau penjelasan dari fa'al. Fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu al-kalimatu at-tayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwasanya al-fa'al itu adalah kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik. Ya. Antum mau buka usaha misalnya. Ya, butuh apa? Butuh motivasi untuk. Nah, ketika mendengar kalimat yang baik, ya, tambah rasa optimisnya. Ini tatayur atau bukan? Enggak, sama sekali enggak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan bahwasanya, oh, berarti dia akan sukses, enggak. Hanya menambah keyakinannya saja dan motivasinya. Wa sabaqa anna hadha tafsir 'ala sabilil mithal la 'ala sabilil hasar, li'anna al-fa'al kullu ma yunashshitul insana 'ala syai'in mahmud. Ya, ini pengertiannya. Tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-fa'al itu adalah kalimat yang baik, ini tafsir dengan permisalan, dengan contoh. Ya. Karena kalau penafsiran itu terkadang bukan dengan definisinya tapi dengan contoh. Ini sudah kita bahas. Di usul tafsir juga contohnya juga, at-taghut asyaitan, itu contoh. Misalnya al-jibtu syaitan misalnya. Itu contoh. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fa'al al-kalimat thayyibah, itu contoh. Ya. Li'anna al-fa'la, apa itu al-fa'al? Kullu ma yunashitul insan, setiap perkara yang menjadikan seorang itu termotivasi, ya, untuk melakukan ala syai'in mahmud, sesuatu yang terpuji. Apakah min qawlin, apakah itu perkataan yang memotivasinya, au fi'lun, au fi'lin, atau perbuatan. Ya. Dia membuka usaha tapi dia belum yakin. Oh, dia lihat, oh, ada temannya yang terlebih dahulu sukses, bisa kok dia. Oh, yakin bisa, bismillah. Ya. Au fi'lin mar'i au masmu, atau yang didengar. Ya. As-saminah yang ke-8. Annal waqi'a fil qulubi min dhalika ma'a karahatihi la yadur bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Ya, annal waqi' fil qulub min dzalika, bahwasanya sesuatu yang terjadi pada hati dari tatayur. Ya. Tetapi orang yang ditimpa itu tidak suka terhadap apa yang menimpa hatinya, maka rahatihi. La tadur, ini tidak mendaratkannya. Ya. Bahkan Allah hilangkan dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ini kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, bahkan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyarah syirkun. Wa ma minna illa walakin Allah yadhhibuhu bitawakkul." Tiarah atau tatayur adalah kesyirikan. Tatayur adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, tidaklah seorang pun dari kita kecuali apa? Kecuali, ya, terjatuh kepada perkara tatayur ini. Wal makna, taib. Wa ma minna ahadun illa tatayyara. Tidak seorang pun diantara kita kecuali dia pernah bertatayur. Ya, yaitu wa ma minna ahadun insanun yaslamu min dzalik. Tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari tatayur. Apa maksudnya? Ya, ya maksudnya terkadang kita down. Ya. Sudah semangat tiba-tiba hilang semangat kita, jatuh semangat kita. Kenapa? Ya, kita mendengar sesuatu yang ya meruntuhkan semangat kita. Ya, lagi semangat mau usaha dibilangin. Ngapain kamu usaha? Ya, jangan dikira gampang gini. Akhirnya bukan tambah semangat, tambah down dia. Atau dia sudah berusaha tetapi ternyata yang dia perkiraan-perkiraan tadi, perhitungan-perhitungannya keliru misalnya. Ternyata dia ya menghadapi kesulitan-kesulitan di awalnya, akhirnya down. Ya. Ini bagian dari tatayur. Tapi bagaimana? Ya. Atau bahkan misalnya ya, bahkan karena saking kuatnya mitos ya, ketika dia melihat sesuatu yang diyakini, akhirnya apa? Akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Wah, ada kucing hitam nih gitu. Terlintas saja. Ya, pada hatinya. Nah, selama itu hanya ya terlintas di dalam hati kita, tidak sampai menjadikan kita mundur dari apa yang ingin kita lakukan dan kita benci itu, maka itu tidak memudaratkan kita. Karena tidak ada yang selamat dari itu. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi itu dihilangkan oleh Allah dengan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini siapa yang bisa tawakal? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman yang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kuatkan dirinya dengan tawakal, dia tetap maju. Ya. Qala atasi ahdikru ma yakulu man wajadahu. Ya. Dikru ma yakulu man wajadahu. Apa yang diucapkan oleh seorang yang mendapatkan atiyarah dalam dirinya. Ya, doa yang menangkal tatayur. Ketika dia tertimpa down seperti ini dengan hal yang dia lihat, dia dengar, perkataan-perkataan orang, atau tadi mitos yang tiba-tiba, ya, karena saking kuatnya dulu dia terpengaruh dengan itu, belum bisa terpengaruh. Apa yang harus dia ucapkan? Ya, ada zikir, ada dua. Yang pertama dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau, dan tidaklah yang menghilangkan keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah. Dikir yang kedua, Allahumma la khaira illa khairuk, wala taira illa tairuk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, la khaira, tidak ada khair kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala taira, tidak ada tair. Ya, kita disebutkan tafsirnya, tidak ada tair, karena asal tatayur dari burung yang diterbangkan, dan semua burung, makhluk, yang bernama burung itu ciptaan Allah. Atau tair di sini dengan makna tadi tasyaum, kesialan. Ya, tidak ada kesialan kecuali kesialanmu, yaitu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ilaha ghairu, dan tidak ada ilah yang hak selain Engkau. Ini doa untuk menghilangkan kalau seorang ditimpa apa? Tatayur pada dirinya. Al-ashira at-tasrih bi anna tiyarah syirkun. Penegasan bahwasanya atiyarah ini adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana hadis tadi, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiyarah adalah kesyirikan, tiyarah adalah kesyirikan. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakin bitafsil, tetapi dengan rincian. Fa ini taqada ta'thiraha binafsiha. Kalau dia meyakini bahwasanya tatayurnya itu mempengaruhi dengan sendirinya. Oh, angka 13-nya yang bikin orang sial. Oh, kucing hitam yang bikin orang sial. Oh, burung hantu yang bikin orang sial. Fahuwa syirkun akbar. Maka ini adalah syirik akbar. Wa ini taqada annaha sabab. Kalau dia meyakini sebagai sebab saja. Oh, dengan sebab ini Allah mendatangkan kesialan. Padahal tidak. Nah, keyakinan ini fahuwa syirkun asghar, adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, dia jadikan sebagai sebab. Al-hadiyata asyrata tafsiru tiarati al-mazmumah. Tafsir, penjelasan tentang tiarah tatayur yang tercela, yaitu pada hadis yang terakhir, innama tiarah ma'amdaka awraddaka. Tatayur itu apa yang menjadikan engkau terus melaju, terus melakukan, ya, tapi bukan mimbabil fa'al tadi, ya, seperti asalnya, kalau burungnya terbang ke kanan, berarti ini tanda baik, ya, dia terus melakukan apa yang menjadi niatnya. Nah, kalau karena itu sebab yang bukan sebab ini tadi, atau sebaliknya, kalau misalnya burung yang kiri jadi tidak jadi, nah, dia mengikuti yang seperti ini, inilah yang disebut dengan tatayur. ya, yang tercela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innamat tiyarah ma amdaka aw raddaka. Tatayur itu hal yang menjadikan engkau, ya, melakukan, tetap melakukan apa yang akan niatmu, dikarenakan tatayur ini tadi, ya, bukan karena tawakalnya kepada Allah, ya, atau yang raddaka, atau yang, ya, yang menjadikan engkau berbalik, ya, sehingga engkau tidak jadi melakukan apa yang engkau niatkan karena melihat hal-hal yang dianggap sial tadi. Maka ini menjadi tatayur yang tercela. Taib, wallahu taala alam, selesai kita dari pembahasan bab majaa fi tatayur. Ya. Di kitab ana ini, di Qaulul Mufid, ini akhir dari juz atau jilid yang pertama. Ya. Kita masuk jilid yang kedua dari kitab Qaulul Mufid. Kalau cetakan yang baru dijadikan satu jilid semua. Ya, berarti kurang lebih kita sudah separuh perjalanan dari pelajaran kita Kitab Tauhid. Bab yang keberapa ini? Bab yang ke-29. Ya, bab yang ke-29 dari 69 bab. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan separuh, dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan sampai selesai dari pelajaran kita ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.